Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sikap saya seandainya dilarang sama suami untuk datang ke kajian, sedangkan suami belum tidak mau diajak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah Ustaz Safin adanya Ustaz Dr. Dr. Murid MA? Terima kasih. Iya, bismillah. Berkaitan dengan bagaimana seorang istri yang dilarang oleh suami untuk datang ke pengajian. Para suami harus tahu bahwa perempuan-perempuan itu, walaupun mereka ada di bawah kekuasaan seorang lelaki sebagai suami, mereka tetap adalah hamba-hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para suami, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang, jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah itu untuk datang ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah. Enggak boleh suami melarang istrinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Itu suatu perbuatan dosa tatkala dia melarang istrinya ke rumah Allah. Istri umpamanya mau salat ke masjid. Memang wanita lebih baik salat di mana? Di rumah. Tapi kalau istrinya mau ke masjid, boleh suami melarang? Enggak boleh. Mengatakan, "Bang, aku kepengin salat subuh di masjid." Apa yang bisa dia lakukan? Ya tafadhali. Itu hakmu untuk ke rumah Allah, tapi tetap harus izin kepada suami. Karena jangan sampai suami pulang, istrinya hilang gitu kan. Mana istriku, enggak ada. Padahal istrinya ada di masjid. Bagaimana posisi istri yang dilarang datang kajian? Ya berusaha untuk mengambil hati suaminya ya. Jangan sampai pengajian itu kan dalam artian enggak harus di masjid. Bisa jadi kita dapat kajian lewat radio, lewat apa, lewat TV, atau kita bisa baca buku. Tapi tetap kalau untuk keluar rumah izin sama semua suaminya. Doakan suaminya, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya sehingga mengizinkan dia untuk datang ke rumah Allah SWT. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita hidup ini penuh ujian semuanya. Ada bapak yang diuji sama anaknya, ada anak yang diuji sama bapaknya, ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya. Kita lihat para nabi umpamanya, Nabi Nuh alaihissalam, siapa ujian beliau? Istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ujian beliau? Bapaknya. Nabi Nuh juga alaihissalam, siapa ujian dia? Anaknya. Anaknya Nabi Nuh. Nabi Lut seperti itu. Jadi itu hidupnya ujian. Maka perlu kesabaran kita menghadapi hal itu. Kalau dikatakan apakah anak saudaranya Ustaz Khalid, adiknya saudara. Nah, saya adiknya Dr. Khalid Basalama, walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim. Nah, karena innamal mu'minuna ikhwah. Jadi memang marga Basalam ini termasuk marga yang datang dari Yaman, dari Hadramut sana. Mereka banyak di Indonesia. Ya salah satunya Dr. Khalid Basalam termasuk yang turun di mana? Di Makassar sana. Adapun kakek saya waktu pertama datang ke Indonesia ini turunnya di Padang dulu. Dari Padang ke Jakarta. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab.